sampingku, hilanglah jarak dan waktu. Kekasih, perjalanan ini terlalu mengasyikkan. Segala yang aku lihat bak memberi syafaat. Setiap kata pujian semata kepadamu jua. Tiap langkahku meyakinkan akan kebenarannya. Sedarlah aku dari mimpi yang memesongkan realiti. Terlerai sudah syawah sangka yang mengusik di hati. Sebelum ini ku lihat keegoan yang bermaharajalela. Sebelum ini aku sangka keburukan semata. Rupanya itu hanya satu dugaan. Kita tak bisa lari dari kenyataan. Namun demikian, sudah suratan terserah kebenaran kepadamu kasih. Sebenarnya jalan keindahan. Yang mengesungkan realiti. Terlerai sudah syawah sangka yang mengusut di hati.